ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kita lanjutkan insyaallah pelajaran Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan juga membaca asy-syarah, penjelasan yang ditulis oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Masih dalam pembahasan bab fi naqshil bunyan atau babu naqshil bunyan, sampai pada hadis yang terakhir dalam bab ini akan kita baca sekarang. Dan juga hadis ini, dan juga dengan hadis tersebut insyaallah kita menyelesaikan pembahasan tentang adab fi al-bina wal maskan wa amsalu dzalik. Kemudian dalam bab naqshil bunyan, hadis yang terakhir Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yunajjia ahadan minkum 'amalun." Ai anna al-'amala wahdahu la yunjil 'abda yawm al-qiyamah min 'adzabillah. Ai anna al-'amala wahdahu la yunji al-'abda yawmal qiyamati min azabillah. Maknanya adalah bahwasanya amalan seseorang dengan sendirinya itu saja, hanya itu, tidak akan menyelamatkan seseorang pada hari kiamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa fi nafsil waqt, dan juga dalam waktu yang sama, dalam hal yang sama, la yakunu bihi liwahdihi dukhulul jannah. Dan juga dalam waktu yang sama, tidak mungkin bisa amalan seseorang dengan sendirinya akan memasukkan orang tersebut dalam al-jannah. Kama fi lafdhin akhar, lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Dalam lafaz yang lain disebutkan, lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Tidak akan mungkin seorang masuk dalam al-jannah dengan amalannya. Maksudnya adalah tidak mungkin amalan tersebut, amalan seseorang dengan sendirinya akan memasukkan orangnya ke dalam al-jannah. Dan juga dalam hadis lafaz yang kita baca, tidak mungkin amalan dengan sendirinya akan menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fal'amal wahdahu laisa samanan wa 'iwadan li dukhulil jannah. Fal'amal wahdahu, hanya amalan saja dengan sendirinya, laisa samanan wa 'iwadan li dukhulil jannah wa la lin najah min 'adzabillah. Jadi maknanya, amalan seseorang dengan sendirinya tidak menjadi saman wa iwad, tidak menjadi harga atau iwad sebagai pengganti, sebagaimana dalam jual beli, tidak demikian. Tidak bisa amalan tersebut menggantikan atau membelikan untuk pelakunya al-jannah, tidak bisa sebagai pengganti al-jannah, tidak bisa menjadi as-saman wal-iwad. illa idza taghammada Allah subhanahu wa ta'ala al-'abda bi rahmatihi. Bagaimana dalam hadis? Wala ana illa an yataghammadani Allah minhu bi rahmah. Fal 'amal wahdahu laisa thamanan wa 'iwadan lidukhulil jannah wala lin-najati minan nar illa idza taghammada Allah subhanahu wa ta'ala al-'abda bi rahmatihi. وَمَنَّ عَلَيْهِ بِنِعَمِهِ وَفَضْلِهِ. Kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan, memberikan keutamaan kepada seorang dengan memberikan rahmatnya, memberikan keutamaannya dan pemberiannya dan seterusnya. Itu murni pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan tidak membuat dia masuk ke dalam al-jannah, tidak menjadi harga untuk mendapatkan al-jannah, tidak bisa menjadi pengganti yang akan yang menyebabkan dia mendapatkan al-jannah. Ini makna lan yunajji ahadan minkum amal, atau dalam lafaz lain lan yadkhul ahadun al-jannah bi'amali. Maka dalam lafaz yang lain tersebut lan yadkhul ahadun al-jannata bi'amali, qawluhu bi'amali ay ala sabil al-musamanah wal-iwad. Alba di situ bi'amali menunjukkan bahwasanya tidak bisa amal tersebut sebagai harga, sebagai saman, ala sabil al-musamanah wal-iwad, sebagaimana dalam berjual beli dalam urusan dunia. Jelas disebutkan dalam riwayat lain tersebut lan yadkhul ahadun al-jannata bi'amali alba ala sabilil musamanah wal 'iwad. Falaysa hunaka ta'arud, falaysa hunaka ta'arud bain al-hadith wa qawlillahi subhanahu wa ta'ala ودخول الجنة بما كنتم تعملون. ليس هناك تعارض بين الحديث وقول الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة بما كنتم تعملون. Maka tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan maknanya dalam hadis yang kita baca dan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala ودخول الجنة بما كنتم تعملون. لأن الباء في الآية sababiyah, li'anna al-ba'a fil ayah sababiyah, karena ba' dalam ayat tersebut bima kuntum ta'amalun sababiyah, ay udkhulul jannata bisababi a'malikum, udkhulul jannata bisababi a'malikum, masuklah kalian ke dalam al-jannah dengan sebab apa yang telah kalian amalkan dalam dunia, di dunia. Jadi ba tersebut sababiyah, dengan sebab dia beramal maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya, memberikan keutamaannya, memberikan fadluhu kepada orang tersebut, maka dengan rahmat tersebut dia masuk ke dalam al-jannah. Adapun ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rahmatnya, tidak memberikan keutamaannya, maka tidak mungkin seberapapun amalan dia tidak mungkin akan mendapatkan al-jannah. Ini makna al-hadis. Jadi tidak hanya sekedar amalan, tapi butuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, butuh fadlullah subhanahu wa ta'ala. Qalu wala anta ya Rasulullah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah ini berlaku padamu juga wahai Rasulullah? Ini pertanyaan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu hadza li'ilmihim. Sa'alu hadza li'ilmihim. أن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال. سألوا هذا لعلمهم أن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال، وأن طاعته أكمل الطاعات. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mereka sangat mengerti, sangat mengetahui bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik amalan, amalan yang paling utama, dan juga ketaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang paling sempurna. Oleh karena itu bertanya, apakah yang sebelumnya tadi yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku padamu juga wahai Rasulullah? Mereka bertanya seperti itu karena mereka mengetahui bagaimana sempurnanya amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faka'anna hadha su'al yatadamman malhadhan. Faka'anna hadha su'al yatadamman malhadhan. Jadi seakan-akan dalam pertanyaan tersebut ada koreksi, ada koreksi dari si penanya. Faka'anna hadha su'al yatadamman malhadhan 'inda sa'ilihi. Jadi seakan-akan pertanyaan tersebut dari si penanya tadi ada koreksi. Ya, maksudnya si penanya tadi memiliki koreksi. Oleh karena itu dia bertanya. Karena mereka mengetahui amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang paling sempurna. Faka'anna hadha su'al yatadamman malhadhan 'inda sa'ilihi. Seperti apa koreksinya? Wa huwa anna mahma balaghna fil 'amal wa kammalna fil 'amal mahma balaghna fil 'amal wa kammalna al 'amal la yunjina wa la yudkhiluna al jannah. Ini seakan-akan pertanyaan dari sahabat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika kami menyempurnakan amalan, apakah ketika kami mencapai puncaknya dalam amalan, tetap tidak akan bisa menyelamatkan kami dari azab Allah? Apakah tetap tidak akan amalan tersebut memasukkan kami ke dalam al-jannah? Ini seakan-akan pertanyaan dari para sahabat, dari sahabat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana yang kita baca dalam hadis yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah." Wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah. Begitu pula aku termasuk dalam hadis tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan karunia kepadaku dengan rahmatnya. Fahada fihi tanbih. Hada fihi tanbihun li'adami al-ittikal 'ala al-'amal. Fihi tanbih li'adami al-ittikal 'ala al-'amal mahma balagha fil 'amal. Jadi dalam lafaz ini terdapat peringatan tanbih li'adami al-ittikal fil 'amal mahma balagha fil 'amal. Agar kita tidak bergantung kepada amalan yang kita amalkan, seberapapun itu amalan kita, seberapa banyak pun amalan kita, jangan sampai kita bergantung kepada amalan tersebut dan merasa enteng, menganggap akan masuk al-jannah dan menganggap akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sekali-kali kita bergantung dan melihat-lihat amalan yang telah kita amalkan. Ini tanbih dari lafaz tersebut. Walaisa fihi tafriṭun fil 'amal wat tahwīnu min sya'nil a'mal. Walaisa fihi tafriṭun fil 'amal wat tahwīn min sya'nil a'mal. Dan juga bukan berarti maknanya agar kita berkurang-kurang dalam beramal, tidak usah banyak-banyak, agar kita menyempelekan amalan, tidak ada makna yang mengarah ke situ, dalam hadis ini, bagaimana akan datang dalam lafaz yang berikutnya, dan juga ditunjukkan oleh hadis-hadis yang lainnya tentang anjuran untuk banyak-banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping ada peringatan agar tidak kita bergantung pada amalan yang telah kita amalkan, seberapapun banyaknya amalan tersebut, tapi bukan berarti kita meninggalkan amalan dan sedikit saja beramal. Bagaimana akan datang dalam hadis ini, dalam lafaz yang berikutnya? Bal ma'a amalihi yarju rahmatallah subhanahu wa ta'ala. Bal ma'a amalihi yarju rahmatallah subhanahu wa ta'ala. ويرجو الجنة ويرجو النجاة من العقاب. Jadi di samping kita beramal, bersemangat dalam beramal, tapi kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan al-jannah dan kita mengharapkan agar terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dua-duanya. La ya'mal wa yattakil fil 'amal. Wala kadzalika yatruk al-a'mal wa yarju an-najah. Jadi tidak dua-duanya. La ya'mal wa yattakil fil 'amal. Jangan dia beramal kemudian dia bergantung pada amalannya dan menyepelekan masalah mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersantai-santai dengan amalannya, dan tidak pula meninggalkan amalan hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dua-duanya ditunjukkan dalam hadis ini. Illa an yataghammadanillahu minhu birahmah, maka kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun termasuk dalam makna yang ditunjukkan oleh al hadis. فيه ايضا رد على اهل البدع والمخالفين. Terdapat pula dalam hadis ini bantahan, rad ala ahli al-bid'ah wal mukhalifin. Terdapat bantahan terhadap ahli al-bid'ah wal mukhalifin min as-sufiyyah wa ghairihim. Orang-orang yang mengerjakan kebid'ahan yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min as-sufiyyati wa ghairihim. Dari kalangan sufiyah dan yang lainnya yang semisal dengan mereka. Alladzina yukhalifun fi hadzal bab. Yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini, dalam bab beramal dan juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan al-jannah, mengharapkan terselamatkan dari al-iqab. Di sini terdapat bantahan kepada mereka. Alladzina yukhalifuna fi hadzal bab wa huwa man ya'mal wa yad'i al-wilayah. Man ya'mal wa yad'i al-wilayah aw man yad'i al-wilayah wa yatruk al-a'mal. Terdapat bantahan kepada mereka, orang-orang yang beramal memperbanyak amalan kemudian dengan keyakinan mereka sampai pada titik tertentu mereka sudah terjamin masuk surga dan meninggalkan amalan. Bahkan mereka dapat memberikan jaminan kepada orang lain surga. Ini di sini terdapat bantahan kepada mereka. Banyak, seberapa banyak amalan pun jangan sampai kita merasa tenang dan bergantung kepada amalan tersebut. Tetap mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dalam amalan tersebut. Wa fihi aidan التنبيه لشأن التوحيد وتفسير التوحيد. Terdapat pula dalam lafaz hadis peringatan terhadap at-tauhid dan juga makna at-tauhid, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah. Fal amru biyadillah al ata'u Allah al manu' man'uhu subhanahu wa ta'ala. Jadi al-amr biyadillah, segala urusan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ata' ata'uhu wal-man' man'uhu, semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam hadis tersebut, seberapapun amalan tidak akan dapat membeli surga, menjadi harga untuk dia masuk surga, kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Fala yulja illa ila Allah, maka tidak diminta perlindungan kecuali kepada Allah. Fala yulja illa ila Allah, wala yutawakkal illa ala Allah. Wala tutlab ar-rahmah wal-afiyah wal-najah illa minallah. Maka tidak diminta rahmah, al-afiyah, an-najah, maka tidak diminta keselamatan dan juga rahmat kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seluruhnya adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tadi, wala ana illa an yataghammadanillahu minhu birahmah, fal amru min qablu wa min ba'd lillahi rabbil alamin. Fal amru min qablu wa min ba'd lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya, dalam az-zikr, Rasulullah SAW menyebutkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la yanfa'u dzal jaddi minka al-jadd. Semuanya menunjukkan at-tauhid. Bagaimana diisyaratkan dalam hadis ini, illa an yataghammadanillahu minhu birahmah. Tapi kemudian apa yang kita lakukan ketika Allah Subhanahu, ketika Rasulullah SAW memberikan memberitahukan bahwasannya tidak ada amalan yang dapat membuat dia masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menyebutkan, fasaddidu wa qaribu, fasaddidu wa qaribu. Lalu apa yang kita lakukan? Rasulullah menyebutkan, fasaddidu wa qaribu. As-sadad isabatul hadaf. As-sadad huwa isabatul hadaf. As-sadad adalah tepat sasaran, sampai pada tujuannya, tepat dengan sasarannya, sesuai. Maka dalam hadis ini yang dimaksud adalah isabatul haq, isabatul sunnah. Fal murad fi hadzal hadis isabatul haq, as-sadad isabatul haq, isabatul sunnah. Wal ityan bil amr kama jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mendatangkan amalan sesuai 100% dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama shibran bi shibrin, shibran shibran, zira'an zira'an, diajarkan sejengkal, benar-benar dia datangkan dengan sejengkal, tepat. Zira'an zira'an, diajarkan sehasta, dia datangkan dengan sehasta, tepat. Ini as-sadad isabatul haq, isabatul sunnah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasaddidu, maka kerjakanlah hal tersebut. Ini makna as-sadad. Wal muqarabah duna dzalik. Adapun muqarabah, qaribu, duna dzalik, di bawah itu, mendekati ketepatan tadi. Mendekati wal muqarabatu duna dzalik. Wa li hadza bada'a bis-sadad li'annahu huwal akmal. ولهذا بدأ بالسداد لأنه هو الأكمل. Oleh karena itu kita lihat Rasulullah SAW memulai dengan as-sadad, fasaddidu wa qaribu, لأن السداد هو الأكمل, karena itu yang lebih sempurna. فإذا لم تتمكن من السداد فاجتهد أن تكون مقاربا لذلك. maka jika tidak memungkinkan untuk mencapai as-sadat, maka bersungguh-sungguhlah, fajtahid an takuna muqariban lidzalik, bersungguh-sungguhlah agar mendekati hal tersebut dalam ucapanmu dan dalam perbuatanmu. Diteruskan kayaknya Pak, cukup. Hah? Tinggal sedikit. Diteruskan enggak? Diteruskan. Saya selesaikan aja satu hadis ya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam waghdu wa ruhu wa syai'un min ad-dulja. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, dzakara huna sallallahu alaihi wasallam al-awqat ats-tsalatsah, tiga waktu. Waghdu wa ruhu wa syai'un min ad-dulja. Dzakara sallallahu alaihi wasallam al-awqat ats-tsalatsah allati jarat al-'adatu allati jarat al-'ada fi ahli as-safar wa ahli al-ibil wal irtihal allati jarat al-'ada fi ahli as-safar wa ahli al-ibil wal irtihal annahum ya'tanuna bihadhihi al-awqat li'annaha abrad wa alyan wa aryah lid-dawab. Annahum ya'tanuna bihadhihi al-awqat li'annaha abrad wa alyan wa aryah lid-dawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga waktu ini, allati jarat al-'adatu fi ahli as-safari wa ahli al-ibil wal irtihal, yang mana kebiasaan orang-orang yang sering safar dengan hewannya, dengan hewan tunggangannya, sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sering safar, annahum ya'tanuna bihadhihi al-awqat li'annaha abrad wa alyan wa aryah lid-dawab. Mereka mencari-cari tiga waktu ini, al-ghudu ar-ruh wa syai'un min ad-dulja, waghdu wa ruhu wa syai'un min ad-dulja, karena dalam tiga waktu tersebut abrad ya, cuaca tidak panas, maksudnya lebih tidak panas dan cuacanya enak untuk dan mudah bagi hewan tunggangannya tadi untuk safar pada waktu-waktu tersebut, tidak panas terik seperti pada siang hari. Dan ya, misalnya mereka, orang-orang yang sering safar tadi, memilih tiga waktu tersebut, pagi yang di pagi hari sekali, as-sabahul bakir, akhirun nahar, dan juga wa syai'un min ad-duljah, akhirul lail. Jadi waghdu fi sabahil bakir, pagi yang benar-benar pagi sebelum matahari mulai memanas. Wa ruhu ay akhirun nahar ba'da an tabrud asy-syams, akhirun nahar, sore hari ketika matahari sudah mulai tidak terlalu panas. Dan juga akhirul lail, syai'un min ad-dulja, akhirul lail, di akhir malam. Tiga waktu tersebut tenang dan enak untuk dilewati ketika safar. Wa hadha fihi tanbih ala anna al-amil yanbaghi an ya'ti bil 'amal ma yutiq wa la yushaddid ala nafsihi. Di sini terdapat gambaran atau tanbih, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang yang beramal seperti orang yang safar tadi, dia beramal dengan amalan yang dia mampu. Annal amil yanbaghi an ya'ti bil 'amal ma yutiq, amalan yang dia mampu, wala yushaddid ala nafsih, dan hendaklah dia tidak memberat-beratkan diri dengan amalan, sebagaimana halnya orang-orang yang safar tadi mencari-cari waktu yang enak untuk buat safar. Maka kerjakanlah amalan-amalan yang kamu mampu melakukannya, mampu istiqomah dengannya, tidak memberat-beratkan dirimu dengan amalan tersebut. Bagaimana dalam hadis, inna ahabbal amal ila Allah adwamuhu wa inqal. Amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus walaupun itu sedikit. Maka tidak disukai, yang difahami dari ini, tidak disukai ketika seorang mendatangkan amalan yang banyak kemudian terputus dan tidak istiqomah dengan amalannya. Dan juga disebutkan dalam hadis, inna hadad din yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Agama ini mudah, tidaklah orang yang memberat-beratkan diri dengan amalan dalam agamanya, maka kecuali dia akan terkalahkan, akan terputus pada amalannya dan tidak istiqamah dalam agamanya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Fa'alaikum bisadad, fa'illam tablugh as-sadad faqaribu. Falbisharatu liman saddada wa liman qaraba. Kemudian lafaz yang terakhir, qala sallallahu alaihi wasallam wal qasda al qasda tablughu al qasd at tawassud fil umur wal i'tidal fiha al qasd at tawassud fil umur wal i'tidal fiha, tengah-tengah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, waqsid fi masyik. Maka maknanya tawassud, tawassut wa i'tidal fi al masyi. La tamshi al-mashy as-sari' wa la tamshi al-mashy al-bati'. Tawassat wa'tadil fil mashy. Jangan berlebih-lebihan, terlalu terburu-buru, jangan juga jangan berlambat-lambat yang berlebihan. Wa hadha huwa asy-syahidu min al-hadits al-muwafiq lil bab, al-muwafiq li at-tarjamah. Ini syahid dari hadis ini yang berkaitan dengan al-bab. Wal qasda al qasda tablughu ay kunu mutawassitan fin nafaqah. Kenapa Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini? Beliau menginginkan dari lafaz al qasd walaupun ini umum, tapi beliau maukan kunu mutawassitan fin nafaqah. La tusrif, la tusrifu wa la tuqattiru. فالقصد القصد تبلغ أي تبلغ ما ترجونه من ثواب الله عز وجل. تبلغ ما ترجونه من ثواب الله عز وجل. طيب yang terakhir kita sebutkan, kita perhatikan dari bab ini, bab nakshil bunyan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang pertama, لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. Hadis tersebut berkaitan dengan lafaznya naqsh al-bunyan, menghias-hiasi berlebih-lebihan dalam bangunan. Kemudian beliau menyebutkan dua hadis yang setelahnya yang di situ terdapat pada hadis yang pertama, yaitu hadis Al-Mughirah. Di situ terdapat an-nahi an idha'atil mal. Nahi an idha'atil mal, larangan untuk berlebih-lebihan atau membuang-buang harta. Innahu kana yanha an qil wa qal wa kathratis su'al wa idha'atil mal ila akhirih. Kemudian hadis yang berikutnya terdapat al-qasd. Terdapat al-amru bil qasd. Perintah untuk tengah-tengah dalam menggunakan harta. Fadzakara hadainil haditsain, hadis yang pertama jelas kaitannya dengan bab. Kemudian Rasul Al-Imam Al-Bukhari menggandengkan dua hadis. Yang pertama larangan dari berlebih-lebihan dalam harta, yang kedua perintah untuk tengah-tengah dalam menggunakan harta. Fadzakara hadainil haditsain, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dua hadis ini setelah hadis yang sebelumnya. Munabbihan ila anna an-naqsha fil bunyan fihi mukhalafah li nahyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mal min jiha, fihi mukhalafah li nahyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mal min jiha, wa fihi aidan mukhalafah لما وجه عليه صلى الله عليه وسلم بالقصد في المال من جهة أخرى. وفيه أيضا مخالفة lima wajjaha alaihi sallallahu alaihi wasallam bil qasdi fil mali min jihatin ukhra. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan dua hadis setelah hadis yang sebelumnya yang kaitannya dengan bab sangat jelas, dalam rangka menyebutkan bahwasanya an-naqsh fil bunyan terdapat di situ menyelisihi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari idha'atul mal. Ini satu sisi. Kemudian dari sisi yang lain terdapat juga menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk al-qasd fi al-mal. Baik, insyaallah kita baca syarahnya pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.